أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله كم مسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله berbagai bentuk pujian hanya kita berikan kepada Allah Jalla wa Ala karena Allah senantiasa memberikan berbagai kesempatan bagi kita, dan kesempatan yang Allah berikan patut untuk kita syukuri dengan berbagai amal kebaikan yang kita lakukan. Ahabbati fillah wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita memasuki hadis ataupun kita masih di hadis yang ke-12 dalam lanjutan Matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'atan. Hadis ke-12 beliau menyebutkan tentang mahabbatullah lil mu'minin lil mu'mini al-qawi, cinta Allah terhadap seorang mukmin yang kuat imannya. Kita masuk ke potongan hadis yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah, bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, kemudian mintalah pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Beliau menyebutkan bahwasannya perkara yang bermanfaat bagi seorang hamba secara umum ada dua. Yang pertama perkara dunia, ataupun yang pertama perkara agama, kemudian yang kedua perkara dunia. Terkait perkara agama juga telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasannya beliau menyebutkan perkara yang bermanfaat dalam agama kembali kepada dua hal. Yang pertama yaitu ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua amalun salih. Dua hal, ilmu bermanfaat dan amal yang saleh. Yang kedua hal tersebut kembali dalam urusan agama yang bermanfaat. Juga telah kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh tentang ilmu yang bermanfaat, tentang amal yang saleh. Beliau menyebutkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berpengaruh baik bagi jiwa-jiwa, bagi hati-hati orang yang memilikinya. Kemudian amal yang saleh adalah amal yang dibangun di atas ikhlas karena Allah. kemudian juga mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini amal yang saleh. Namun juga kita sebutkan apa yang disebutkan oleh Syekh, kita bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh, bahwasanya ketika terpenuhi dua syarat daripada amal saleh, yaitu ikhlas dan mutabaah, amalan seorang hamba diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Namun belum tentu amal tersebut diterima dengan sempurna. Belum tentu amal tersebut diterima dengan sempurna. Harus terpenuhi syarat. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh, keyakinan yang benar tentang sifat-sifat Allah, membersihkan Allah dari segala jenis cacat atau hal-hal yang buruk. Hal ini yang menamalan seorang hamba hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah di sempurna di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian Syekh beliau menjelaskan perkara yang manfaat yang kedua. Yang pertama yaitu perkara agama, yang kedua perkara dunia. Syekh mengatakan fal'abd la budda lahu min talabir rizqi. Seorang hamba la budda lahu, harus min talabir rizqi, harus mencari nafkah, harus mencari rizqi. Ini perkara yang bermanfaat bagi dunia. Seorang hamba harus mencari rezeki, bukan berdiam diri, terkhusus bagi laki-laki keluar dari rumahnya atau melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan rezeki. Inilah perkara yang bermanfaat bagi dunia. Kemudian Syekh melanjutkan fayabaghi ay yasluka an fa'al asbabi ad-dunyawiyyati allahiqati. Kemudian sudah sepantasnya bagi seorang hamba ay yasluka, dia menempuh an fa'al al-asbabi, menempuh sebab-sebab yang bermanfaat untuk perkara dunianya. Allah yaqah bihal, yang sesuai dengan kemampuannya. Ini penting sekali hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita mencari rezeki, ketika kita mencari nafkah bagi kehidupan dunia, perkara yang perlu kita perhatikan yaitu kita mencarinya dengan sebab yang paling bermanfaat. Caranya yaitu dengan mencari rezeki nafkah tersebut sesuai dengan keadaannya, dengan kemampuannya. Ini penting. Dikarenakan dia mencari rezeki nafkah dalam keadaan dia mencarinya bukan pada bidangnya, akhirnya yang terjadi dia akan membuang-buang waktu terhadap dunianya. Makanya disebutkan oleh Syekh sesuai dengan kadar kemampuannya dalam mencari dunia. Mungkin Allah mudahkan rezeki kita, kita mahir, kita memiliki basic dalam berdagang umpamanya, ya tekuni bidang tersebut. Atau mungkin kita diberikan keahlian oleh Allah Jalla wa'ala dalam mengelola kebun, cocok tanam, keahlian yang Allah berikan, kita tekuni. Karena ketika seseorang dia mencari rezeki dalam keadaan bukan pada kadar kemampuannya, maka yang terjadi hanyalah dia membuang-buang waktu. Makanya disebutkan oleh Syekh Anfa'al al-Asbabi, sebab yang paling bermanfaat, yang paling meringkaskan waktunya, dunia dia dapatkan, kemudian waktu yang dia habiskan tidak terlalu lama terhadap hal tersebut. Kemudian Syekh melanjutkan, wa dzalika yakhtalifu bi ikhtilafin nasi. Dan hal tersebut, keadaan manusia, keahlian manusia itu berbeda-beda. Ada mungkin yang mahir dalam berdagang, ada yang satunya mahir dalam hal berkebun ataupun hal-hal yang lain sesuai dengan kemampuan dirinya. Apa tujuan daripada dia mencari nafkah rezeki tersebut? Syekh menyebutkan, wa yaqsudu bikasbihi wa sa'ihi al-qiyam biwajibi nafsihi. Yang tujuan dia memperoleh ataupun mencari dunia tersebut adalah untuk menopang kebutuhan hidupnya. Ini tujuannya, menopang kebutuhan hidup. Wa wajibin man ya'uluhu wa man yaqumu bi mu'natih. Dan juga tujuan lainnya, yaitu untuk memenuhi kebutuhan man ya'uluh, orang-orang di bawah tanggungannya. Seorang suami dia memiliki tanggungan untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya. Ini tujuan daripada dia rezeki. Kemudian perkara yang terpenting yang disebutkan oleh Syekh, wayanwi. Syekh yang pertama menyebutkan tujuan, kemudian Syekh menyebutkan wayanwi, dan dia niatkan. Ini penting, niat. Niat adalah perkara yang sangat penting. Makanya para ulama di antara memasukkan hadis tentang niat di pembahasan awal-awal kitab mereka, termasuk kitab yang kita baca, Matan Jawami'il Akhbar. Urutan pertama beliau sebutkan tentang niat. Dan di sini Syekh sebutkan tujuan daripada mencari nafkah, kemudian wayanwi al-kafaf wal istighna bi talabihi 'anil khalqi, dan dia meniatkan al-kafaf agar memiliki kecukupan. Ini niatnya, dia mencari nafkah, mencari rezeki agar dia merasa cukup. Wal istighna bi talabihi an khalqihi, dan agar dia tidak meminta-minta kepada makhluk. Ini niat pertama, tujuan daripada dia mencari nafkah. Ini niatnya, agar dia cukup, tidak meminta-minta. Karena di dalam Islam hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, perkara meminta-minta adalah perkara yang tercela. Dicela di dalam Islam. Makanya tidak ada kebaikan pada orang-orang yang suka meminta-minta. Apakah itu hal yang besar ataupun hal yang kecil? Terkadang ketika disebutkan tentang meminta-minta, pikiran manusia hanyalah uang. Padahal bukan, bukan hanya uang. Semua hal yang di sana kita meminta dari orang lain termasuk ke dalamnya. Seorang penuntut ilmu, perkara yang diminta dari temannya, mungkin tidak ada pulpen, minta dengan temannya, kasih anak pulpen, tidak ada stip, beri anak stip. Ini perkara yang kecil, namun tidak diperhatikan, seakan-akan sabda Nabi hanya perkara yang besar kita meminta uang. Bukan hanya itu, termasuk perkara kecil perlu kita perhatikan. Jangan meminta-minta apapun itu ketika kita masih sanggup untuk melakukannya. Kalau tidak sanggup untuk mendapatkan hal tersebut, ya sudah, qanaah, cukup dengan apa yang telah Allah berikan, sudah cukup. Itu niat pertama, agar kita merasa cukup dan agar terhindar daripada meminta-minta. Wakadzalika yanwi. Kemudian ada niat yang lain, kata Syekh. Yang pertama niat untuk dirinya merasa cukup dan agar tidak meminta-minta. Kemudian niat lainnya, wakadzalika yanwi bisa'ihi wa kasbihi tafsila ma taqumu bihi al-ubudiyatu al-maliyah. Begitu juga dia niatkan ketika dia mencari nafkah, ketika dia berusaha untuk mendapatkan rezeki, tahsila ma taqumu bihi al-ubudiyatu al-maliyah, agar dia mampu untuk beribadah yang sifatnya al-maliyah, ibadah yang sifatnya harta. Perlu kita niatkan hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Niat pertama kita merasa cukup agar tidak meminta-minta, kemudian dengan nafkah tersebut kita niatkan agar kita bisa beribadah dengannya. Perlu ada niat-niat seperti ini. Apa tujuannya nanti disebutkan oleh Syekh. Kenapa harus ada niat-niat yang seperti itu? Minaz zakati was sadaqati. Termasuk daripada ibadah yang sifatnya maliyah adalah zakat. Tidak bisa kita keluarkan kalau kita tidak memiliki harta. Sadaqah, tidak bisa kita bersadaqah ketika kita tidak memiliki amalan-amalan yang bisa kita lakukan hanya dengan harta, adanya harta. Begitu juga amalan yang baru saja kita lewati, yaitu berkurban, harus dengan harta. Kemudian Syekh rahimahullah beliau menyebutkan, wa yaqsudu al-makasib at-tayyibah, dan juga dia berusaha untuk mencari usaha-usaha yang baik. Ketika dia mencari nafkah, maka sip ada usaha-usaha bukan dibangun di atas perkara-perkara yang syubhat, apalagi haram. Usaha-usaha yang baik, walaupun terkadang usaha yang dia peroleh kecil, namun itu baik, akan bermanfaat bagi dunianya. Mutajanniyan lil makasib al khabithati al muharramati, yang bisa menjauhkan dirinya daripada usaha-usaha yang jelek, yang muharramah, yang diharamkan. Harus berusaha dengan bentuk usaha yang baik, tujuannya agar terhindar daripada usaha-usaha yang jelek. Kenapa banyak orang melakukan hal-hal yang tidak baik, usaha-usaha yang jelek? Karena dia tidak berusaha untuk membangun usaha-usaha yang baik. Akhirnya dia mencari jalan pintas untuk mendapatkan nafkah dengan cara yang haram. Merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada kafaf, tidak ada niat untuk mencukupi dirinya sendiri. Akhirnya dia beralih kepada usaha-usaha yang khabithah, usaha-usaha yang jelek. Kemudian Syekh melanjutkan, famata kana talabul abd, talabal abdu. Dan ketika seorang hamba dia berusaha mencari nafkah perkara dunia dengan tujuan yang baik tadi, dengan niat yang baik tadi, ketika seseorang dia mencari nafkah dengan niat yang baik tadi, wasalaka anfa'a tariq, kemudian dia menempuh jalan yang paling bermanfaat, yarahu munasiban lihali, yang dia pandang cocok dengan keadaan dirinya, kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah biha, ila Allah biha. Ketika seseorang menempuh cara yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk memperoleh dunianya, dengan dia melihat kondisi dirinya, dia paling bermanfaat untuk melakukan ini terhadap perkara dunianya, kanat harakatuhu wa sa'yuhu qurbatan yataqarrabu ila Allah biha, maka setiap gerakan, setiap gerakan ataupun usaha yang dia lakukan, kurbatan satu jengkal saja, yataqarrabu ila Allah biha, maka itu dinilai dia sedang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak menghabiskan waktu perkara dunianya dengan hal-hal yang dia tidak mampu. Makanya disebutkan wasalaka anfa'a tariqin, dia menempuh jalan yang paling bermanfaat untuk dunianya, tujuannya agar tidak menguras waktu pada perkara dunianya. Dia menempuh sebab yang paling bermanfaat, maka setiap gerak-geriknya satu jengkal saja, yataqarrabu ila Allah biha, maka dinilai ibadah. Ahabbati fillah wa bana'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh selanjutnya menjelaskan kepada kita, min tamamin dzalik, yang menjadikan rezeki yang kita cari, yang kita peroleh tersebut sempurna, termasuk daripada kesempurnaan rezeki yang kita dapati, Allah yatakallal 'abdu 'ala hawlihi wa quwwatihi wa dhaka'ihi wa ma'rifatihi wa hadhkihi bi ma'rifatil asbabi wa iradatiha, termasuk kesempurnaan rezeki yang dia peroleh, yaitu seorang hamba dia tidak bergantung ala haulihi, atas orang di sekitarnya. Ketika dia mencari rezeki, dia tidak peduli dengan orang sekitarnya, tidak bergantung kepada mereka. Wa quwwatihi, dia juga tidak bergantung dengan kekuatan dirinya. Wa dzakaihi, kepintarannya. Wa hadzihi, bi ma'rifatil asbabi wa iradatiha, dan dia tidak bergantung dengan kepandaiannya. Bi ma'rifatil asbabi wa iradatiha, karena dia mengetahui sebab-sebab yang bisa menghasilkan apa yang dia lakukan ketika mendapatkan rezeki tersebut. Dia tidak bergantung dengan hal tersebut, walaupun terkadang Allah berikan dia kecerdasan. Dia tidak bergantung dengan kecerdasannya mendapat rezeki tersebut. Misalnya dia orang yang pandai, tidak dia jadikan kepandaiannya yang dia bergantung dengan hal tersebut dalam mencari rezeki. Bal yasta'inu bi rabbihi mutawakkilan alaihi, bahkan untuk sempurna nafkah tersebut, apa yang dia cari? Bal yasta'inu bi rabbihi mutawakkilan alaihi, maka dia harus memohon pertolongan kepada Allah. Mutawakkilan alaihi, dia bergantung hanya kepada Allah. Apa yang dia peroleh, apa yang dia dapatkan dari harta yang banyak, penghasilan yang melimpah, itu bukan karena kepandaiannya, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena orang di sekitarnya. Karena murni itu hanya dari Allah Jalla wa'ala, Allah yang memudahkan. Makanya seseorang hamba yang bermanfaat kehidupan dunianya, dia mencari nafkahnya. Bal yasta'inu bi rabbihi mutawakkilan alaihi, dia memohon kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Mutawakkilan alaihi, dia bergantung hanya kepada Allah, dia berharap hanya kepada Allah. Allah yang memudahkan. Walaupun terkadang Allah memuji, walaupun terkadang orang di sekitarnya memuji kecerdasannya, kepandaiannya dalam berbisnis umpamanya, dipuji oleh manusia yang melihatnya, namun orang tersebut dia hanya berkata, ini anugerah yang Allah berikan kepada anak. Maka kemudahan ini hanya Allah berikan, bukan dari anak, hanya dari Allah. Banyak di luar sana orang yang lebih hebat, namun banyak gagal dalam bisnisnya, banyak gagal dalam kehidupannya. Kenapa? Dia tidak memohon kepada Allah. Makanya agar rizki nafkah yang kita cari menjadi sempurna, yasta'inu billah, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Allah yang memudahkan itu semua. Wa yas'alu rabbahu ayyubarika lahu fi rizqihi, kemudian seorang hamba agar sempurna nafkah yang dia cari, wa yas'alu rabbahu, dia memohon berdoa kepada Allah ayyubarik lahu fi rizqih, agar Allah berikan keberkahan pada rezekinya. Perlu permohonan seperti ini. Kadang kebanyakan kita ketika meminta hanya diminta untuk Allah mudahkan rezeki. Ya Allah berikan ana rezeki, mudahkan ana rezeki. Namun jarang kita dapati manusia berdoa agar Allah berkahi rezeki yang Allah berikan. Padahal ini perlu. Kita memohon kepada Allah agar Allah berkahi rezeki. Makanya Syekh melanjutkan fa awwalu barakatir rizqi. Perkara pertama barakatur rizqi yang membuat rezeki berkah. Nafkah berkah. Apa hal pertama yang membuat nafkah yang kita cari, rezeki yang kita dapatkan itu berkah? Kata Syekh ayyakuna muassasan 'ala taqwa wan niyyati salihati. Pondasinya agar rezeki menjadi berkah, nafkah yang kita cari menjadi berkah, muassasan 'ala taqwa, harus dibangun di atas ketakwaan. Harus dibangun di atas ketakwaan. Karena kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, seorang hamba akan mencari rezeki dari segala hal yang dia mampu untuk lakukan. Kalau tidak memiliki takwa. Namun ketika rezeki tersebut dibangun di atas takwa, maka dia tidak akan mencari nafkah rezeki tersebut dalam perkara yang Allah haramkan. Tidak akan dia lari ke sana. Makanya pondasi pertama adalah takwa. Wan niyati salihati. Yang kedua, niat yang benar. Niat yang saleh. Niatkan dengan rezeki tersebut mencukupi kebutuhan hidup kita, mencukupi kebutuhan rumah tangga kita. Jauh kita daripada sifat meminta-minta. Dengan rezeki tersebut mudah-mudahan Allah permudah kita untuk melakukan ibadah. Niat saleh, niat yang benar. Kemudian Syekh melanjutkan, wa min barakatir rizqi, termasuk daripada keberkahan rezeki. Yang awal tadi adalah perkara pertama berkahnya rezeki. Sekarang beliau sebutkan termasuk keberkahan rezeki. Pertama adalah pondasi, yang kedua yang ingin beliau sebutkan adalah realisasinya, bukti daripada berkahnya rezeki. Mana bukti daripada berkahnya rezeki? Ay wafiqal abda liwad'ihi fi mawadhi'i alwajibah wal mustahabbah. Termasuk dari keberkahan rezeki, ini penting ya ikhwah, bukti daripada rezeki yang kita dapatkan itu berkah. Kita semua Allah berikan rezeki, namun kita tidak tahu berkah atau tidak rezeki tersebut. Disebutkan oleh Syekh, termasuk keberkahan rezeki, ay wafiqa al-abda liwad'ihi fi mawadhi' al-wajibati wal mustahabbati, yaitu Allah memberikan taufik kepada hamba tersebut liwad'ihi fi mawadhi'i al-wajibah wal mustahabbah, dia meletakkan rezeki tersebut, nafkah yang dia dapatkan tersebut pada tempat yang Allah wajibkan, pada tempat yang sunnahkan. Ini keberkahan rezeki. Ketika ada panggilan zakat umpamanya, ini wajib. Dia mudah mengeluarkannya, menunjukkan rezekinya berkah. Ada seruan-seruan yang sifatnya mustahabbah sunnah. Ada pembangunan ini itu, kebaikan, berkurban, amal-amal saleh lainnya, membantu penuntut ilmu umpamanya yang kekurangan hartanya, mudah dia berikan. Loyal kalau istilah kita sekarang. Mudah dia keluarkan harta yang dia dapatkan. Dia tidak menghitung apa yang dia keluarkan. Dia tidak melihat kepada siapa. Dia keluarkan. Mudah bagi dia menunjukkan rezeki, nafkah yang dia dapat itu berkah. Tidak sulit dia keluarkan. Tidak perhitungan. Kemudian termasuk keberkahan rezeki yang lain disebutkan oleh Syekh, wa min barakatir rizqi alla yansa al-'abdu al-fadla fil malal, yaitu seorang hamba tidak lupa. Ini keberkahan rezeki. Seorang hamba kebaikan muamalah. Kebaikan ketika dia bergaul dengan sesama, dia lupa kebaikan-kebaikan mereka. Ketika dia berada di tempat yang sulit, ada orang yang melakukan kebaikan bagi diri dia bantu, atau bahkan terkadang dia melihat ada orang yang sulit rezekinya, ada yang orang yang sulit dihidupi. Dia tidak memandang, karena dia pernah sulit. Dia tidak memandang untuk siapa dia berikan. Orang tersebut membutuhkan, keluarkan, menunjuk rezekinya, nafkah dia dapatkan itu berkah. Hadirat rahimani wa rahimakumullah. Oleh penting bagi kita. Walhadirat rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui keberkahan rezeki yang Allah berikan, lihatlah pengeluaran kita. Mudahkah kita keluarkan untuk ketaatan kepada Allah? Ketika mudah, maka kita perlu bersyukur kepada Allah karena Allah yang memudahkannya. Namun ketika sulit kita keluarkan, maka kita perlu pertanyakan rezeki yang kita dapatkan, nafkah yang kita peroleh. Bisa jadi di sana ada perkara-perkara yang mungkin syubhat, mungkin juga tercampur dengan perkara-perkara yang haram, dan tentunya perlu kita koreksi agar keberkahan rezeki bisa kita dapatkan. إلى هنا درسنا إن شاء الله نواصل في لقاء إله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.